Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif sahibul mutamimah rahimahullah ta'ala, babul atfi wal atfu naw'an, atfu bayan wa atfu nasak. Ataf ada dua, ataf bayan, ataf nasak. Daim. Fa'atful bayan, ini ataf bayan ini yang mirip dengan badal, tapi dia bukan badal. Nanti akan dijelaskan di sini oleh Asy-Syarih. Fa'atful bayan ma huwa tabi'u al-mushbihu lin-na'ti fi tawdihi wa matbu'ihi in kana ma'rifatan. Nah, ataf bayan ialah dia tabi' yang menyerupai na'atnya, ya, sifatnya dalam masalah mentaudih, menjelaskan matbu'nya. Jika matbu'nya tersebut ma'rifah, contoh bismillahi Abu Hafsin aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Ya, bismillahi aqsama Abu Hafsin Umaru. Ya. Bismillah dengan apa? Aqsama billah Abu Hafs, si Abu Hafs aqsama billah, bersumpah atas nama Allah. Abu Hafs yang mana? Umar. Nah, Umar ini adalah ataf bayan dari Abu Hafs. Ya. Abu Hafs fa'il marfu. Ya, fa'il dari aqsama. Baik. Kemudian wa taksisihi, ini kalau taudih. Ya, ma'rifah kan? Abu Hafs ma'rifah. Nah, sekarang taksis berarti matbu'nya itu ya, nakirah. In kana nakiratan. Kalau dia matbu'nya nakirah. Nahu. Hada khatamun hadidun. Ini adalah cincin besi. Birrafa. Ya, dengan rafa. Ya. Jadi hadid atau bayan. Atau bayan dari mana? Dari khobar. Ya, khatam. Khatam adalah khobar mubtada. Wa yufariqun na'ta. Dan ataf bayan itu berbeda dengan na'at. Fi kaunihi jamidan, yaitu karena ataf bayan ini jamid. Statusnya jamid. Kalau na'at mustaq atau mustaq atau muawal bil mustaq, ada atau na'at yang muawal bil mustaq? Ada enggak? Ada enggak na'at yang muawal bil mustaq? Hah? Baik, sami'tu rajulan yas, sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an. Apa jumlah yaqra'ul Qur'an? Fi mahli nasbin. Hah? Hal na'at. Berarti itu yang muawal bimustah. Sami itu rajulan yaqra'u Al-Quran. Berarti jumlah yaqra'u Al-Quran fimali nasbin na'at, bukan hal. Hal kalau dia ma'rifah. Wala yakunu sahibul halu ila ma'rifatan. Kan begitu kaedahnya. Nah, wa na'tu mustaqqun aw muawwalun bi mustaqqin. Ya. Nah, perhatikan, dia jamid ghairu muawwalin bi mustaq, tanpa ditakwil ke mustaq. Sedangkan na'at mustaq aw muawwal bi mustaq. Itu ada itu. Antum malah bilang mustaq tok. Nah. Ya. Wa yuwafiqu matbu'ahu. Eh, mujahid dari mana antum? Oh, di atas ya. Berarti BAB dia. Nah. Ya kan? Tuh, lu belum dikancing itu kan? Itu ya. Nah. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asharatin. Min asharatin. Fi arba'atin min asharatin. Dan dia selaras dengan matbu'nya pada 4 dari 10 hal, yaitu fi na'a, apa namanya, fi wahidin min aujuhil i'rab as-salasati, yaitu salah satu dari tiga sisi i'rab, pasti dia ngikut ke matbu'nya, apakah marfu, mansub, majrur. Wa fi wahidin min at-tadhkir wa ta'nits, dia pasti ngikutin matbu'nya. Ya, kalau matbu'nya mudzakkar di mudzakkar, di muannats di muannats juga. Wa fi ahadin min at-ta'rifi wa tankir, dan juga pasti mengikuti salah satu dari dua, ma'rifah atau nakirah. Wa fi wahidin minal ifrat wa tasniyah wal jama', mengikuti salah satu dari bilangannya, mufrad, musanna atau jama'. Wa yasihu fi athfil bayan ayu arba badalu kullin min kull fil ghalib. Ya, namun nanti diluruskan oleh Syekh, ya. Ya, kata beliau di sini, dan sah saja pada athf bayan di i'rab sebagai badal. Badal apa? Kul min kul, atau badal badal mutabik. Nah. Badal mutabaqah. Ya. Fil ghalib, keumumannya demikian. Ya. Taib. Namun nanti ada perincian ya. Qala syarih, babul ataf ila akhir. Hada naw'un tsani minat tawabi. Ini yang kedua dari tawabi. Wa lughatan ataf secara bahasa ar-ruju' ila syai'i ba'dal insiraf anhu. Rujuk kembali dari sesuatu setelah berpaling darinya. Namanya ataf. Ya. Baik, makanya dalam pembahasan sihir ada namanya al-ataf was-sarf. Al-ataf wasarf, masalah pelet memelet dan guna-guna. Nah. Ya. Hati-hati muslih di pelet. Nah. Aman. Tengah anak. Baik. Wastilahan nau'ani. Ya, secara istilah ada dua. Ataf bayan wal kalam wal anfihi wa atfun naskin. Ataful bayanin, ataf bayan, pembahasannya ini sekarang, dan ataf nasak. Wasayati, ataf nasak akan datang. Ya. Yang antum kenal ja'a Zaidun wa Amrun, itu ataf berapa? Ataf nasak atau ataf bayan? Ja'a Zaidun wa Amrun, itu ataf apa pembahasan? Ataf nasak atau ataf bayan? Kok bingung? Nasak. Nah. Ataf bayan itu yang mirip-mirip hal. Bahkan kata beliau, wesehu fi atful bayan ayu'arfa badal. Mirip hal, mirip badal. Ya. Faqauluhu at-tabi, ya. Nah, beliau mengatakan ataf bayan itu adalah tabi. Ya, dia sama seperti ya tawabi yang lainnya. Dia tabi. Jinsun yasmalu jami'at tawabi. Dia adalah salah satu jenis dari yang mencakup seluruh tawabi. Wa qauluhu al-musbihu lin-na'ti, yang dia menyerupai na'at. Dia serupa dengan sifat na'at. Ya. Dia menyerupai, perhatikan, serupa belum tentu sama, gitu kan. Makanya kata Asy'ari akhraja bihi an-na'ta nafsahu. Namun beliau mengeluarkan na'at itu sendiri. Li anna syibah syai' ghairuhu. Karena yang namanya serupa dengan sesuatu yaitu bukan sesuatu tadi. Selain sesuatu tadi. Faka'annahu qol, maka seakan-akan beliau mengatakan huwa tabi'u ghairu na'ti, dia adalah tabi' yang bukan na'at. Nah. Ya. Baik. Wa qauluhu fi tawdih. Nah, fi tawdihi matbu'ihi kana ma'rifatan. Yang fungsinya untuk mentaudih matbu'nya jika matbu'nya ma'rifah. Akhraja bihi baqiyata tawabi'i. Tawabi'i. Nah, di sini kata Asy'ari beliau mengeluarkan tawabi yang lain. Kenapa? Tawabi yang lain li kauniha ghairu muwaddihatin wala mukhassisatin. Karena statusnya bukan sebagai pentaudih, bukan sebagai pentaksis. Ya. Wa qauluhu nahu aqsama bila Abu Hafsin Umaru hada misalun litaudihil ma'rifati. Ini contoh dari yang fungsinya untuk mentaudih ma'rifah. Maka Umar di sini atfu bayanin ala Abu Hafsin. Ya. Nah, zukira disebutkan di sini Umar. Ya, kenapa butuh Umar? Kan Abu Hafs sudah kita ketahui. Amirul Mukminin. Ya, dipakai Umar lagi. Kenapa? Litaudihihi. Untuk semakin menjelaskan. Ya, ini kalau ya makrifah. Nah, sekarang kalau nakirah gimana? Kayak contoh hada khatamun hadid ini untuk taksis. Ya, sama kayak pembahasan na'at man'ut. Ya. Hada misalun litakhsisin nakirah. Fahadidun birraf'i asfu bayanin ala khatam. Di atas bayan ala khatamun. Zukira disebutkan ya. Hadidun. Kenapa? Litakhsisi untuk mengkhususkan. Ini adalah cincin yang besi. Cincin besi. Misluhu qauluhu ta'ala mimma in sadid. Maka sadid atfu bayanin atau bayan ala ma'in. Zukira. Kenapa? Litakhsisi. Ya, dia diciptakan dari ma. Ma yang mana? Yang sadid. Ya. Wa qauluhu birraf'i. Lihat perkataan beliau hadidun birraf'i. Nah, kenapa ini? Wa inna ma qayyadahu bidzalik. Dan beliau Al-Hattabi penulis Mutamimah ya, mengkaitkan hal ini, mempersyaratkan hal ini. Kenapa? Birraf'i bi annahu yajuz fihi an-nasbu. Karena boleh aja ya, dibaca dengan nasab. Ala tamyiz. Ya. Di pembahasan tamyiz hada khatamun hadidan. Ya, yang maknanya min hadidin gitu kan. Wal jarri 'ala al-idafah. Jar boleh juga. Hada khatamu hadidin. Ya, mudhofun ilaih kama taqaddama fi bab at-tamyiz wal idafati. Sebagaimana berlalu di bab tamyiz dan idafah. Wa inna ma sumiya hada tabi'u bayanan, dan tabi ini atau bayanin di ataf ini disebut sebagai bayanan. Kenapa? Li'annahu takrarun lil awwali bimuradifihi li ziyadatil bayani faka'annaka ataftahu ala nafsika. Ya. Kenapa? Karena itu pengulangan dari yang awal. Namun pengulangannya itu bukan dengan kalimat itu sendiri. Misalkan saya katakan tadi aqsama billahi Abu Hafsin. Diulangi bukan dengan Abu Hafsin lagi. Abu Hafsin itu taukid lafzi. Namun bi muradifihi, dengan yang sesinonim dengannya. Ya. Siapa Abu Hafs? Ya Umar. Untuk apa fungsinya? Li ziyadatil bayani, untuk semakin menambah penjelasan. Fa ka'anna ma ataftahu ala nafsihi. Maka seakan-akan Anda mengatofkannya pada dengan diri dia sendiri. Ya, aqsama Abu Hafsin wa Umar, ya seakan-akan begitu. Wa Umar. Dia juga tanbihun. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Urifa min qaulil musannif al-mustabihu lin-na'ti. Diketahui di sini dari ucapan musannif atau bayan yang menyerupai na'at ila akhir, annaha yattafiqani fi tawdihil ma'rifah. Berarti serupanya itu dari sisi apa? Keduanya itu yattafiqan. Keduanya itu sama-sama dalam mentaudih, menjelaskan ma'rifah wa takhsisin nakirah. Dan mentakhsis nakirah. Illa anna hunaka farqan baina taudihaini. Namun hanya saja terdapat sebuah perbedaan di antara dua taudih. Antara taudihnya atau bayan dan taudihnya na'at. Fa'atful bayan atau bayan yuwaddihu al-matbu'a nafsahu. Dia menjelaskan matbu itu sendiri. Ya. Ja Abu Hafsin Umaru. Ya, Umar menjelaskan matbu itu sendiri si Abu Hafsin. Wa in wa na'tu innama yuwaddihu ma'nan fil matbu. Sedangkan na'at ya, misal saya katakan ja'a Zaidun al-Karimu. Ya, al-Karimu itu mentaudih secara makna pada matbu, pada man'ut. Fa idza qulta ja'a Zaidun akhuka kan ataf bayan. Kana al-maqsudu min athfil bayani tawdiha al-matbu'i nafsihi. Maka maksud dari ataf bayan adalah menjelaskan matbu' itu sendiri. Idza qulta ja'a Zaidun al-Karimu kana al-maqsudu min an-na'ti tawdiha ma'nan fil matbu'i wa huwa al-karam. Maka maksudnya adalah maksud dari naat di sini adalah menjelaskan makna pada matbu, yaitu pada man'ud. Ya, maknanya Zaid yang mana yang punya sifat karam, mulia. Nah, wa qawluhu wa yuwafiqu matbu'ahu. Nah, dia serupa, selaras dengan matbu'nya ila akhir. Wafaqa atfal bayat, ya. Wafaqa atful bayani fi hadzal hukmi. Wafaqa wa yuwafiqu mana sih tadi? Wafaqa atfal atful bayani fi hadzal hukmi an-na'ta al-haqiqiyyah. Ya. Jadi ataf bayan serupa dengan ana'at hakiki dalam hukum ini. Kama taqaddama. Fa Umaru fil misal awal wafaqa matbu'ahu fil rafa'. Dia serupa dengan matbu'nya dalam masalah rafa' wal ifrat wat tadzkir, ya. Kan sama tuh, Umar mufrad, muzakkar, rafa' semua. Wa ta'rif semua. Nah, jadid hada qata menjadid itu wafaqa matbu'ahu fi salasati al-awwal wa tankir. Sama ini juga. Wa qawlu yasihu boleh aja disebut sebagai di i'rab sebagai atau apa namanya? Badal kul min kul atau badal mutabaqah. Ila akhir ay kullu ma sahha al-hukmu alayhi bi annahu atfu bayanin sahha al-hukmu alayhi bi annahu badalu kullin min kullin. Yaitu mana saja yang setiap yang bisa saja disebut ya sebagai ataf bayan, maka boleh juga disebut sebagai badal kul min kul bi'tibari kaunihi maqsudan bil hukmi, karena di acuannya apa, karena status dia sebagai maksud dari hukum secara hukum li kaunihi ala niyati taqraril amil, ya, karena keadaan dia itu dengan niat mengulang amil kalau amsilati sabiqah, seperti contoh-contoh yang lalu. Fa Umar fi misalil awal yasihu ayu roba atfu bayanin. Umar ini boleh aja di i'rab sebagai ataf bayan. Ya. Fa yasihu ayu roba atfa bu atfa, ya. Bukan atfu, atfa. Karena ya apa namanya? Naibul fa'il dari ayu roba adalah domir mustatir huwa, kembali ke Umar. Ayu roba atfal bayanin. Umar itu boleh aja di i'rab sebagai ataf bayan. Wa yasihu ayu roba badala kulin min kul. Dan boleh pula di i'rab sebagai badal kul min kul. Li'annahu yasihu ihlaluhu ya, mahallal awal. Karena sah-sah saja dia ditempatkan pada tempat yang pertama. Fa yuqal asaq sama billahi Umar, gitu kan. Umaru. Boleh aja. Wastasna ba'duhum min zalika mas'alatan. Ya. Namun sebagian ulama mengecualikan hal ini pada satu permasalahan. Wa ba'duhum mas'alatain. Sebagian ulama mengkhususkan pada dua masalah. Wa ba'duhum aksara. Sebagian ulama mengecualikan wastasna, mengecualikan pada lebih dari dua, tiga. Walihada qala al-musannif, oleh karena itu musannif mengatakan ghaliban, dominannya, kebanyakannya bisa disebut sebagai ataf atau bayan disebut sebagai badal. Ay fi ghalibi isti'malihim, yaitu kepada keumuman penggunaan ucapan mereka, i'rabnya begitu. Wa kharaja min ghairil ghalib. Nah, namun keluar dari keumuman ini, artinya enggak termasuk dari keumuman ini, mas'alatani, ada dua permasalahan. Tamtani ufihima al-badaliyah, ya. Yang enggak boleh pada keduanya ataf bayan itu disebut sebagai badal. Ihdahuma, salah satunya. Idam tanaa ihlalu tsani mahallal awal. Apabila yang kedua itu enggak bisa menempati posisi yang pertama. Kalau tadi kan Abu Hafsin Umar kan boleh, Umar menempati posisi yang pertama, ya. Boleh, bahkan disebut sebagai badal. Nah, ini enggak bisa. Wa hadhil mas'alatu tahtaha suratun kathiratun. Nah, di bawah permasalahan ini ada gambaran yang banyak sekali. Contoh-contoh. Minha qauluka ya Zaidu al-Harisu. Perhatikan. Kita kasih ya ataf bayan dari Zaid al-Haris. Al-Haris itu singa, ya, ya, julukannya si Zaid. Fal-Harisu atfu bayanin wujuban, ya, dia diirob sebagai atfu bayan wajib, enggak boleh sebagai badal. Walayasiwa yu'roba badalan, enggak bisa diirob sebagai badal. Kenapa? Li'annahu la yahillu mahala al-awwali. Karena dia enggak mungkin menempati posisi yang pertama. Itlaukila yal-Harisu lam yajus. Karena kalau dikatakan yal-Harisu, enggak boleh. Li'anna ya wa al, karena ya dan al, ya harfu nida dan al, la yajtami'ani fi misli hada, enggak bisa berkumpul di misal ini. Al ustad ya ustadu, gitu kan? Ya. Baik. Al mas'alatu tsaniyah, yang kedua, idza kana dzikruhu wajiban, apabila penyebutan dari ataf bayan ini wajib disebutkan, nahu Hindun qama Zaidun akhuhum akhuha. Hindun qama Zaidun akhuha. Hindun itu yang si Zaid saudari saudaranya berdiri. Jadi si Zaid akhunya si Hindun. Fa akhuha atfu bayanin, ataf bayan wajib. Wujuban wajib. Ya, ini jelas ya. Wala yasiwa yu'raba badalan. Gak bisa disebut sebagai badal. Kenapa? Min Zaid. Iya, gak bisa. Antum mengatakan Hindun koma ahuha. Hindun koma ahuha. Nah, gak bisa. Li'annahu wa injaza ihlaluhu mahal awal. Karena walaupun boleh saja si ahuha ini menempati posisi yang pertama yaitu Zaid, lakinnahu layustagna anhu. Ini gak cukup. Idlaw kila Hindun ja'a Zaidun ja'a ahuha, lakanat jumlatu ja'a akhuha jumlatan mustaqillatan. Karena seandainya dikatakan Hindun ja'a Zaidun ja'a akhuha, berarti ini jumlah yang ja'a akhuha itu jumlah tersendiri. Wa takhlu al jumlatu al khabariyatu hina idin, berarti kosong dari jumlah khabariyah ketika ini. Minar rabiti, dari adanya rabit alladhi yarbituha bil mubtada, yang akan menghubungkan kepada mubtada. Idla yuqal Hindun ja'a Zaidun, enggak mungkin dikatakan demikian. Tanbihun, tanbih, ya, ta'ayyunu atfi bal atfil bayani fi hataynil mas'alataini mabniyun ala annal badala labuda ayakuna salihan li ihlalihi mahallil awal. Ya, ditentukannya ataf bayan pada dua permasalahan ini dibangun di atas kaidah bahwasanya badal itu harus dia layak menempati posisi yang pertama. Ya, namun kata beliau sendiri fihi nadhar. Namun pendapat ini pun ya masih bisa diteliti lagi, dikaji lagi. Ya, di annahum ya ya yaktafiruna fis sawani. Karena mereka orang-orang Arab yaktafirun, mereka itu mentoleran pada yang kedua, ma la yaktafiruna fil awail. Apa-apa yang tidak mereka beri toleran pada yang pertama. Fasahih jawazu i'rabihi badalan mutlaqan ya, lima taqaddama. Maka yang sahih boleh aja antum i'rab ya atau bayan sebagai badal secara mutlak berdasarkan pembahasan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika.